polki ben akeh sing ngemati dasar wedoan matre kowe mung ngejak kiri. Ya uwe sora popo, jen panjang di jodoh nih.